AC melingkar, perban di jidat, di kaki dan tanganku. Pakai embus hampir mampus, terbaring habis kopi nyaris, paksa cari kios walau dingin. Mumpung sebul lari aja, badan sehat mata segar, sambil lihat bode. Lari pagi, raganya merah atlet, berjaya derek, sampai tersusun semua. Waktu sampai di tikungan, konsentrasi rada buyar. Nyataku lagi diincar anjing, pontang-panting minta tolong, tapi dia terus menggonggong, bikin ciut nyale. Dan aku lari, dia ikut mengejar, di malam lari, akhirnya kalah juga. Anjing edan, apa salahku? Tapi hati yang paling sakit. Kaki dan tanganku pakai embus hampir mampus, terbaring di ICU. Satu bulan di opna, menahan nafsu, nahan sakit, paksa harus rela makan hati. Mikir-mikir cari jalan, sambil ngaturin strategi untuk balas dendam. Ku cari-cari setiap gang di Stratronic, sana kemari, tapi gak nongol juga. Anjing edan, tunggu balasanku. Dokter, dokter, tolongin aku, cepat suntik saja sebelum telat. Tapi hati yang paling sakit.